Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dirahmati Allahu azza wa jalla, kita masih dalam pembahasan seputar mafasidu asyirki wa adraruhu, kerusakan dan bahaya-bahaya perbuatan syirik. Dan telah kita sebutkan sebanyak 5 poin dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita akan beranjak pada poin yang ke-6. Kata beliau rahimahullahu taala, asyirku sababul khuludi finnar. Syirik adalah sebab kekekalan di dalam neraka. Wasyirku sababun lidhaya' fid dunya wal 'adzab al mu'abbad fil akhirah. Dan syirik juga adalah sebab kesia-siaan di dunia dan azab yang kekal di akhirat. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya aljannah, Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Barang siapa mati dalam keadaan dia menyeru selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Poin yang berikutnya, yang ketujuh, asyirku yufarriqul ummata. Syirik itu memecah belah umat. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, wa la takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi bagian dari orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dalam keadaan mereka bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, di mana masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Sehingga barakallahu fikum, hakikatnya tauhid itu menyatukan umat. Dan sebaliknya kesyirikan akan memecah belah umat. Naam. Dan tidak benar ketika ada sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya tatkala kita menjelaskan tentang perkara tauhid, mengajak umat untuk mempersembahkan ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah, bahwa itu adalah suatu perkara yang memecah belah umat. Tayyib, na'am. Betul kalau dikatakan itu memecah belah umat, yakni akan membedakan antara para muwahhidin dan musyrikin. Naam. Tetapi selama mereka mengaku sebagai muslim, bersaksi dua kalimat syahadah, maka kewajiban bagi mereka dan seluruh umat manusia dan jin untuk mempersembahkan ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita seru kepada muslimin. Karena memang untuk tujuan itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam rangka mentauhidkannya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan karena itu pulalah Allah Azza wa Jalla, atau dengan itulah Allah Azza wa Jalla perintahkan seluruh hamba-hambanya, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, siapapun dia, selama dia dalam predikat sebagai manusia, maka dia terkena panggilan ayat tersebut. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan atas kalian bumi sebagai hamparan. Wassama'a bina'a, dan langit sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dari awan. Fa akhraja bihi minas thamarat, lalu Allah keluarkan, disebabkan air hujan yang Allah turunkan tersebut, buah-buahan kalian, tanaman-tanaman kalian. Rizqan lakum, sebagai bentuk rizki atas kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah padahal kalian tahu. Kalian tahu tidak ada tandingan bagi Allah dalam rububiyahnya. Allahu Azza wa Jalla sering mengaitkan antara perintah bertauhid kepadanya untuk mempersembahkan ibadah semata-mata kepada Allah, dikaitkan dengan sifat-sifat rububiyahnya. Dia yang menciptakan kita dan orang sebelum kita. Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Allah jadikan langit sebagai naungan bagi kita. Naam, air hujan turun dari langit, tumbuh darinya rizki yang bisa kita makan sebagai fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. La taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan ibadah, barakallahu fikum, tidaklah dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali jika disertai dengan taharah atau bersuci. Seorang yang telah bersuci lantas dia berhadas, maka batallah kesuciannya. Maka seperti itu pulalah orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah, tatkala dia berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka batal pula tauhidnya. Fanzuru barakallahu fikum, di sini menunjukkan betapa besarnya mafasid wa adrar asyirik, bahaya dan kerusakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan betapa agungnya perkara tauhid. Naam, betapa agungnya perkara tauhid. Coba mari sejenak kita menelaah dan mendalami apa yang masih kental di hari-hari ini dari amalan ibadah haji. Amalan ibadah haji dan semua yang terkait dengannya, ini padanya sekian banyak syiar-syiar tauhid. Sekian banyak syiar-syiar tauhid. Coba kita perhatikan. Jika kita lihat dasar pembangunan Ka'bah, niscaya kita akan mendapati bahwa Ka'bah itu dibangun di atas dasar dan pondasi tauhid. Allahu Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal-aakifina war-rukka'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, hendaknya kalian berdua mensucikan rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang i'tikaf, dan bagi orang-orang yang rukuk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah azza wa jalla perintahkan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam mensucikan Ka'bah dari semua bentuk najis. Dan najis yang paling besar adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Hanyasanya kaum musyrikin itu najis, maka jangan mereka mendekati masjidil haram setelah tahun ini. Ini setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan dan pembebasan kota Makkah yang terjadi pada tahun berapa? Ke-8 Hijriyah. Sehingga barakallahu fikum, Al-Ka'bah ini dibangun di atas pondasi tauhid. Dan wajib untuk dia selalu berada dan tegak di atas pondasi ini sampai hari kiamat. Sehingga tidak dibenarkan dan tidak dihalalkan bagi satu orang musyrik pun untuk dia memasuki Masjidil Haram, apalagi menampakkan simbol-simbol kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memasuki Masjidil Haram, dan di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menombaknya dengan tombaknya sembari menyatakan, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar berhala-berhala itu dikeluarkan dan dibakar. Dan itu semua adalah bentuk perwujudan dari firman Allahu azza wa jalla dan perintahnya, wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk syiar tauhid dalam praktek ibadah haji. Allahu azza wa jalla memerintahkan agar ibadah haji dan umrah ditunaikan ikhlas semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya menunjukkan bahwa semua amalan haji dan umrah yang tidak terwujud padanya tauhid, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan tersebut. Kemudian yang berikutnya, syiar tauhid yang ada dalam amalan ibadah haji adalah mengeraskan suara setelah ihram dengan bertalbiyah, yang dalam talbiyah ini terdapat peniadaan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus mengumumkan keesaan Allah azza wa jalla dalam pujian nikmat dan kekuasaan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ini tauhid yang ada di dalamnya. Sebagaimana pula yang berikutnya termasuk syiar tauhid, dalam pelaksanaan ibadah haji, bahwa zikir yang paling afdal yang diucapkan pada hari Arafah adalah kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairud du'a du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah pengumuman di tengah lautan manusia di hari yang barokah tersebut, di hari Arafah. Pengumuman tentang tauhid dengan mengucapkan kalimat tersebut dan selalu mengulang-ulangnya. Nah, sebagaimana pula syiar tauhid yang lain dalam pelaksanaan ibadah haji ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang yang berhaji melakukan tawaf di Ka'bah. Qala ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya mereka tawaf di rumah tua itu. Hendaknya mereka tawaf di Baitullah Al-Ka'bah. Sehingga menunjukkan bahwa yang namanya tawaf itu ditunaikan hanya dikhususkan di Ka'bah dan tidak halal dimanapun di seluruh permukaan bumi ini. Tidak boleh tawaf kepada kuburan, tidak kepada pepohonan, dan tidak pula kepada bebatuan atau apa saja selain daripada tawaf di Ka'bah. Ini syiar tentang at-tauhid. Sebagaimana pula barakallahu fikum, seorang yang melakukan tawaf di sana, dia akan melakukan di antara na'am barakallahu fikum manasik haji, mengusap rukun yamani dan mencium hajar aswad. Tatkala dia melakukan perbuatan ini, mengusap rukun yamani dan mencium hajar aswad, dia sedang membesarkan Allah Azza wa Jalla. Dia melakukannya dikarenakan kedua hal tersebut, rukun yamani dan hajar aswad, min syairillah, termasuk dari syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari syiar Allah Azza wa Jalla. Dan dia melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia meyakini bahwasanya rukun yamani dan hajar aswad itu memberi manfaat dan menolak mudarat. La, tidak sama sekali. Maka perhatikan apa yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau telah selesai mencium hajar aswad, beliau berkata kepadanya, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Aku tahu engkau ini hanyalah sebuah batu, kamu tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberi manfaat. Sebuah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku tidak akan pernah menciummu. Padahal kalau berbicara tentang barokah, kira-kira batu yang mana di semua permukaan bumi ini yang lebih barokah dibandingkan hajar aswad? Kira-kira batu apa? Yang disebutkan bahwa dia adalah batu yang datang dari jannah, dari surga. Awal turunnya dia dalam keadaan putih, kemudian menghitam karena dosa-dosanya manusia. Kira-kira batu apa yang lebih barokah dibandingkan hajar aswad? Perbandingkan dengan batu yang mana saja, batu ponari, batu aki, atau batu apa saja, tidak ada yang lebih barokah. Tapi ada apa kata Umar radhiyallahu ta'ala an, inni la'a'lamu annaka hajar. Kamu hanya sebuah batu. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa memudaratkan, tidak bisa pula memberi manfaat. Walaula anni raaitu Rasulullah yuqabbilu kama qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku tidak akan pernah menciummu, apalagi berapa juta manusia yang menciumnya. Boleh jadi seandainya itu bukan anjuran dalam agama, kita akan jijik dengan menciumnya. Bekasnya orang dari berbagai penjuru dunia. Naam. Tetapi karena dia termasuk dari syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita melakukannya ta'atan lillahi azza wa jalla, karena ta'at kepada Allah, waqtida'an bi rasulillahi alaihi salatu wassalam, dan mencontoh baginda Rasul, dan pada sikap itu terkandung barokah. Barokah pada bentuk tamassuk bi sunnatir rasuli alaihi salatu wassalam, karena kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din azzakumullah, sebagaimana pula termasuk syiar tauhid dalam praktek ibadah haji, seorang ketika selesai dari tawaf, maka dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Di rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah apa? Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Kedua surah ini menanamkan tauhid. Tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Sangat kental dengan tauhid. Dan peniadaan berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk barakallahu fikum syiar tauhid adalah apa yang Allah azza wa jalla syariatkan pada hari Idul Adha dan ayyamut tasyrik, di hari-hari tasyrik. Hari ini masih dalam hari-hari tasyrik. Naam. Mulai hari Sabtu, Ahad, Senin. Besok terakhir. Hari terakhir dari ayyamut tasyrik. Maka Allah azza wa jalla mensyariatkan pada hari-hari ini untuk berzikir kepadanya dan menyembelih hewan kurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah, mereka ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, disyariatkan untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih kurban. Agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari bahimatul an'am, dari binatang ternak. Yang menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban itu ibadah. Karena dia adalah ibadah, maka lazim menjadi sebuah tuntutan dan keharusan setiap ibadah harus dibangun di atas tauhid. Harus diberikan semata-mata kepada Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Maka kapan sebuah ibadah dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, inilah yang dinamakan dengan asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi salawatu rabbi wa salamuhu alaih menyebutkan la'anallahu man dhabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada apa saja yang barakallahu fikum az-zabah yang dia lakukan ini ta'ziman lil mazbuhilah, sebagai bentuk pengagungan kepada yang dia tujukan sembelihan itu untuknya. Naam. Dia menyembelih untuk penjaga laut, penjaga gunung, penjaga kawah. Naam, penjaga sumur bor. Ya. Karena khawatir dengan berbagai macam balak yang bisa ditimpakan olehnya, takut dia. Akhirnya dia menyembelih kurban untuk tujuan itu, mengharapkan keberkahan darinya. Ini mengandung nilai ibadah. Kapan terpenuhi padanya 2 syarat ibadah yang disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma ruknani au kutban. Dan ibadah kepada Ar-Rahman yang disertai dengan ghayatu at-ta'zim, puncak pengagungan, kita mengagungkannya. Ma'adhulli abidihi, disertai dengan perendahan orang yang melakukan ibadah tersebut. Misalnya, kita menyembelih kerbau. dalam rangka mengagungkan Kanjeng Ratu Kidul di Pantai Selatan. Misal ini contoh. Berarti itu sudah memiliki nilai ibadah. Syarat pertama sudah terpenuhi, ghayatu at-ta'zim, puncak pengagungan. Ma'adhulli abidihi, disertai dengan perendahan orang yang melakukannya. Otomatis orang yang mengagungkan sesuatu yang ia tujukan sembelihan itu untuknya, dia sedang merendahkan dirinya karena takut dia tertimpa bala. Jangan sampai kemudian kita tidak dapat ikan, jangan sampai kemudian lautan ini meluap dan segala macamnya. Akhirnya menuntut dari kita, kata mereka, untuk bawa sesajen berupa kepala kerbau diarak di tengah lautan untuk tujuan itu. Berarti itu sudah memiliki nilai ibadah. Itulah yang dikatakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa manfaat dan mudarat itu biadillahi tabaraka wa ta'ala, hanya berada di tangan Allah. Jangan takut kepada apapun. Wa'lam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Ketahui seandainya seluruh umat mereka berkumpul bersatu padu, na'am, untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan sanggup kecuali sebatas yang memang sudah Allah tetapkan bagi dirimu. Wa sebaliknya, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan sanggup kecuali sebatas yang memang sudah Allah tetapkan pula, Allah takdirkan bagi kita. Apa kata Rasul? Rufi'atil aqlam. Pena yang menulis catatan takdir sudah diangkat. Wajaffati suhuf, dan lembaran catatan itu pula sudah kering. Urusannya sudah selesai. Naam. Yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita harus menempuh sebab-sebabnya. Berupaya mencari sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita. Bukan berpangku tangan. Naam. Jangan kemudian kepengen punya anak tapi tidak mau menikah. Gimana caranya? Antum mau hamil sendiri? Lah. Sebagaimana ingin terhindar dari sebuah kemudaratan, ya dihindari. Firra minal madhmum, na'am au majzum, firaraka minal asad. Larilah kamu dari, na'am barakallahu fikum, penyakit lepra, sebagaimana kau lari dari singa. Di sini harus menempuh sebab. Fa barakallahu fikum. Demikianlah kita kaitkan dengan apa yang kita masih berada di dalamnya dari bulan Zulhijjah, dari syariat ibadah haji, betapa sangat-sangat kental dengan tauhid, lebih khusus kepada tauhid al-uluhiyah yang merupakan inti dakwah dari semua para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Termasuk pula untuk melengkapi, di samping mengajarkan tauhidul uluhiyah, di sana juga ada rahasia tentang tauhidul mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah, agar hendaknya ar-rasul alaihi salatu wasalam menjadi satu-satunya teladan dan panutan kita dalam kehidupan kita. Sebagaimana kata seorang Yahudi tatkala datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya amiral mu'minin, ayatan fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'syaral yahud laja'alna dzalikal yauma idan. Ada satu ayat yang selalu kalian baca dalam kitab kalian, seandainya ayat itu turun kepada kami, kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id, hari raya, yang mereka akan berbangga dengannya, berbahagia dengannya. Ayu ayatin, ayat yang mana itu, kata Umar. Maka dia membaca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Subhanallah. Ini ayat sedang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Dan Allah benar-benar ridha dengan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagai agama yang paling sempurna. Maka Umar radhiyallahu ta'ala menyatakan, aku tahu di mana dan kapan ayat ini turun. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah wa huwa qa'imun bi Arafah. Dia turun kepada Rasulullah pada hari Jumat. Ternyata hari Jumat juga menjadi hari raya bagi kita dalam setiap minggunya, sah? Betul. Wa huwa qa'imun bi Arafah, Nabi sedang berdiri di Arafah. Naam. Sementara Arafah, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa dia adalah al-hajjul akbar, haji akbar. Wukuf di Arafah itu adalah akbaru manasikil hajj, yang paling besar, yang paling agung dari semua rangkaian manasik haji. Dia menjadi hari raya bagi kita. Berarti sangat pantas dan sangat berhak untuk kita berbangga dengannya. Yang mereka saja kaum Yahudi seandainya ayat itu turun kepada mereka akan menjadikannya sebagai hari raya. Tetapi subhanallah. Kebanggaan ini sudah direndahkan, diinjak-injak, dilecehkan, dinodai. Dengan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama. Yang perbuatan bid'ah itu terkandung di dalamnya tuduhan kepada Islam. Bahwa Islam ini belum sempurna. Baru akan sempurna dengan kebid'ahan yang dilakukan oleh si mubtadi' tadi. Terkandung di dalamnya celaan dan caci makian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah mengkhianati risalah. Berarti ada kebaikan yang belum diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diajarkan Nabi, mungkin saja Nabi belum tahu ini kebaikan. Kamu dusta. Kamu kurang ajar. Atau engkau menyatakan bahwa Rasulullah tahu, tapi tidak disampaikan. Kamu juga dusta dan kurang ajar. Naam. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam telah menyatakan, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu illa waqad amartukum bih." Aku tidak meninggalkan perkara sekecil apapun yang Allah perintahkan bagi kalian kecuali telah kuperintahkan pula bagi kalian melakukannya. Naam, nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Konteks lafaz ini adalah dalam bentuk nakirah, ma taraktu syai'an, pakai nakirah tanwin. Dalam konteks penafian, faedahnya tufidul umum, memberikan faedah umum. Sekecil apapun itu dari perbuatan kebaikan yang Allah perintahkan atas kalian, pasti sudah kuperintahkan pula melakukannya. Wa ma taraktu syai'an mimma nahakum an illa waqad nahaitukum anhu. Dan aku tidak pernah meninggalkan perkara sekecil apapun yang Allah larang bagi kalian kecuali sudah kularang pula kalian melakukannya. Ikhwan fiddin azzakumullah. Dan engkau merasa lebih tahu dibandingkan salafun salih minas sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Law kana khairan lasabaquna ilai. Seandainya perbuatan bid'ah yang kamu lakukan itu baik, mereka sudah mendahului kita untuk melakukannya. Ikhwan fiddin azzakumullah. Oleh karena itu, Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, dan beliau imam daril hijrah, imamnya negeri Madinah, imamnya negeri Madinah yang di sana dikuburkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi Darul Islam, negeri Islam. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Barang siapa mengada-adakan perbuatan bid'ah dalam agama ini dan dia memandangnya sebagai perbuatan baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Berarti masih ada perbuatan baik yang belum diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau kemudian membacakan firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Dan menyatakan, "Malakum yawma idin dina, falaysa al-yawma din." Apa yang dulu di zaman Nabi bukan bagian dari agama, maka di hari ini sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam juga bukan bagian dari agama. Kenapa dulu tidak diajarkan Nabi, lantas sekarang kalian menyatakan ini perbuatan baik? Iyadzan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala min ad-dhalali wal ghayy ba'da al-huda war rusyd. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan dan penyimpangan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kita kepada jalan hidayah. Sebagaimana pula kata Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Semua kebid'ahan itu kesesatan meskipun manusia menganggapnya sebagai kebaikan. La na'ti syai'an min 'indi anfusina. Kita tidak mendatangkan sesuatu dari pribadi dan kantong-kantong kita. Lah, kita berikan dan kita sampaikan hujah kepada kalian dari hadis Rasul, ucapan para sahabat sebagai murid langsung, murid yang berguru langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pula kata Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikut saja kalian, tak sulit. Cuma sekedar ikut, ittiba. Apa susahnya? Kita tidak menanggung beban sekedar ikut dibandingkan harus mencari barang-barang baru, mengolah tata cara baru, bereksperimen atau bereksploitasi atau bermacam-macam. Ittabi'u, ikut saja kalian. La tabtadi'u, jangan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Sudah datang penjelasannya dalam Quran. Sudah datang bimbingannya dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wala natajawazu anhuma. Dan kita tidak melampaui Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan syariat menyebutkan kalau terjadi khilaf di antara kita, di antara sesama kaum muslimin, ada yang menyatakan ini baik, ada yang menyatakan itu tidak baik, ada yang menyatakan ini sunnah, ada yang bilang itu bid'ah, Allah sudah mensyariatkan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." 729 ya. Sudah pas waktunya. Taib naktafi bihadha. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.